bila kau marah menutupi salah. Sekali. hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Apapun yang ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama pintu.

kau kenang lagi. Dan kecilku, masihkah bila kau tertidur aku datang dalam mimpimu? Kau yang di sana, masihkah ada di dalam matamu wajahku yang dulu pernah kau tatap dengan mesra? Mungkin nasib cinta kita tak jauh berbeda bagai laut dan matahari. Masih sendiri. doa restu, ku tunggu dengan sabar. Aku bersama. Bila dalam kesedihan hanya menangis, merintih dan sedih. Kau kekasihku, tapi mengapa akhirnya begini? Menjerit, menjerit, batinku pun menjerit. Tersalah kasih memutus cinta. Menangis, menangis, hatiku pun sama. Bila dalam kesedihan hanya menangis, merintih dan sedih. Merintih dan sedih, menjerit, menjerit, batinku pun menjerit. Tersalah kasih memutus cinta. Menangis. jadikan pegangan hidupku. Dulu kau tinggalkan diriku, berbeda.